Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Bapak tu nabda kira'ah at-ta'liq ala qawaid wal usul jami'ah wal furuq wa taqsim al-badi'ah an-nafi'ah. Kita mulai dengan matan di halaman 7. Fadl Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadlatu syaikhi al-alamatu Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati kitabih al-qawaid al-qawaidu wal usuli al-jami'atu wal furuqi wa taqsim al-badi'ati wa taqsim al-badi'ati wa nafi'ati. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala fahuwal muhtadi fawal muhtadi wa yudil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya, jadi judul kitab ini adalah Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah wal Furuq wa Taqsim al-Badi'ah an-Nafi'ah. Ya, qawaid jamak dari qaidah, kaidah-kaidah, al-usul jamak dari aslun, landasan-landasan, al-jami'ah yang mencakup banyak hal, wal furuq jamak dari farqun, beda, wa taqsim jamak dari taqsim, pembagian-pembagian, al-badi'ah yang indah, an-Nafi'ah yang manfaat. Maka kitab ini terdiri dari dua bab. Yang pertama adalah Al-Qawaid wal Usul Jami'ah. Yang ini merupakan kitab Qawaid Fiqhiyah. Kemudian di bab yang kedua adalah cabang ilmu fikih yang lain, namanya Furuq Fiqhiyah. Bab yang kedua terdiri dari Al-Furuq wa Taqsim Al-Badi'ah An-Nafi'ah. Dan ini adalah cabang ilmu tersendiri dalam ilmu fikih. Karena ilmu fikih punya banyak cabang, ada 10 cabang ilmu di fikih. Di samping fikih itu sendiri, kemudian qawaid fiqhiyah, maka ada furuq fiqhiyah. Maka kitab ini mengumpulkan dua ilmu sekaligus. Di bab pertama, bagian pertama adalah ilmu qawaid fiqhiyah, dan di bab kedua adalah ilmu tersendiri, yaitu ilmu furuq fiqhiyah. Maka di ilmu furuq fiqhiyah nanti akan dibahas tentang beda antara ini dan itu, sebagaimana namanya furuq. Dan ini kebalikan dari qawaid fiqhiyah, karena qawaid fiqhiyah yang sama-sama dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi kaedah. Ya, yang sama-sama hukum-hukum yang sama, jadikan satu, jadi kaedah. Nah, kalau furuq, yang beda-beda dikumpulkan. Beda antara najis ini dengan najis itu. Beda antara aurat, antara aurat satu dengan aurat yang lain. Maka ini kebalikan. Maka furuq fiqhiyah bisa kita katakan beda adalah kebalikan dari qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah mengumpulkan yang satu-satu, yang sejenis, yang ilahnya sama. Sedangkan furuq fiqhiyah mengumpulkan yang beda-beda, yang hukumnya berbeda-beda. Nampak serupa, kenapa hukumnya beda? Nampak serupa, hukumnya kok beda. Ini sama-sama aurat, namun auratnya ini begini, aurat ini begitu, sama-sama najis. Ini najis, cara bersihkannya begini, cara bersihkannya begitu. Untuk jelasnya nanti kita akan ajak di ketika kita telah masuk pada babnya. Kemudian kita sambung dengan ta'liq dari Samuel Thimin. Mungkin Mas Agus. Qala fadilatu syaikhi alamatu Muhammad ibn Salihil Usaimina rahimallahu alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fasawfa naqumu bi syarhi wa ta'liqi ala kitabi Syaikhinal 'Allamati Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, taghamadahullahu bi wasi'i rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu fasihat jannatihi al-qawaidi wal usulil jami'ati wal furuqi wa taqasimil badi'ati nafiyati. Wa huwa kitabun la yahtaju an nadhkura anhu syai'an li anna makhbarahu yughni anil ikhbari anhu fasawfa tajiduhu kadzalika fi jam'i safatihi insyaallah ta'ala. Suma'lam anna min ahami ma yakunu li talibil ilmi ayya'rifal qawaida wal usula li anha hiyallati tajma'u lahul ilma. Amma ma'rifatul masaili mufradatan fahadi latangfa'u illa qalilan. Wasur'ana mayan sahal mar'u baqanuhu yu'raful masaili ya'rifu mas'alatan mu'ayyanatan. Hadha halalun wa hadha haramun wa hadha wajibun wa hadha makruhun. Lasaka annahu nafi'un lakinahu laysa min sa'ni talibil ilmi bal hadha min sa'ni ghairi alladhi yukhbaru an hukmi hadhil mas'alati. Pencerah rahimahullah ta'ala mengatakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'an bi ihsan ila yamidin amma ba'du. Fasawfa nakum bisyarah, kita akan mensyarah, umati artinya melakukan. Kita akan melakukan syarah dan ta'liq, penjelasan dan ta'liq untuk kitab guru kami Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di taqabbalallahu bi wasi'i rahmatihi. Semoga Allah meliputinya dengan kasih sayang yang luas dan ridhonya, dan menempatkan dan menjadikan tempat badannya surganya yang luas. Ya, berkaitan dengan fikihnya Syaikh Utsaimin, fikihnya Syaikh Utsaimin itu agak berbeda dengan fikihnya Syaikh bin Baz dari sisi terpengaruh dengan guru, dengan sebab pengaruh guru. Kalau Syaikh Utsaimin sangat dalam masalah fikih sangat terkesan dengan gurunya Syaikh Sa'di, dan Syaikh Sa'di adalah orang yang cenderung pada tarjihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, sehingga tidak begitu terikat dengan mazhab Hambali. Cenderung bisa dikatakan fikihnya fikih Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Sedangkan Syaikh bin Baz terpengaruh dengan gurunya Syaikh Muhammad bin Ibrahim, mufti Saudi, yang beliau tidak keluar dari mazhab Hambali kecuali nadir. Tidak keluar dari mazhab Hambali kecuali jarang-jarang, sedikit, sehingga corak mazhab Hambali sangat kuat di fikihnya Syaikh Muhammad bin Ibrahim, dan itu kemudian juga nampak sangat kuat pada fikihnya Syaikh bin Baz rahimallahu taala. Namun corak fikihnya Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim sangat kuat pada Syaikh Utsaimin karena beliau terpengaruh dengan gurunya Syaikh Sa'di yang sangat tekun dengan buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, dan sangat terpengaruh dengan tarjihat, dengan pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Maka corak madhab tidak begitu kental. Yang lebih kental adalah corak dan pengaruh fikih Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Waskanu fasihat jannatihi, semoga Allah memberikan tempat badannya surga yang luas, yaitu kitab Qawaid wal Usul Jami'ah. Boleh dibaca Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah alal hikayah. Tidak harus ala kitabi kemudian Qawaid wal Usulul Jami'ah dengan menjadi badal untuk ala kitabi syekhina. Namun boleh juga kita baca qawaid wal usul al jami'ah wal furuq wa taqasim badi'ah an nafi'ah ala al hikayah fi mahalli jar. Namun secara malfuz, secara yang terlafaz, telah marfu', yang namanya i'rabnya i'rab hikayah. Dan ini adalah kitab yang kita tidak perlu bercerita tentang isinya sedikit pun, ya nama akhbarah yughni anil ikhbari anhu, karena judulnya sudah mencukupi, tidak perlu kita al ikhbar anhu, cerita tentang isinya. Dengan Anda baca judulnya Anda tahu apa isinya. Dan akan kita jumpai seperti itu. Dan memang isinya seperti judulnya. Dan isinya memang seperti judulnya, fi jami' safahati, di semua halaman-halamannya insyaallah taala. Kemudian ketahuilah, di antara yang paling penting bagi thalibul ilm adalah mengetahui kaidah dan usul. Karena kaidah itulah yang mengumpulkan bagi seorang thalibul ilm ala ilm, ilmu. Adapun mengetahui hukum masalah ini, masalah itu, mufradatan sendiri-sendiri, maka ini tidaklah bermanfaat kecuali sedikit. Dan akan sangat cepat seorang itu lupa, lupa akan hal tadi. Maka seorang itu mengetahui hukum masalah tertentu, ini hukumnya halal, itu hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya makruh, tidaklah diragukan kalau itu manfaat. Namun ini bukan untuk penuntut ilmu, ini untuk orang awam. Untuk orang awam yang punya masalah dan tanya apa hukum masalah ini, wajib ataukah haram ataukah ini. Namun yang diperlukan oleh thalibul ilm, kenapa dijawab haram, kenapa dijawab makruh, ceritanya bagaimana, alur sejarahnya seperti apa, kok bisa ada kesimpulan haram, itu yang sya'nu thalibul ilm. Adapun sya'nul awam, adapun keadaan orang awam, ya cocoknya dia instan haram, tinggalkan, wajib kerjakan, itu orang awam. Adapun thalibul ilm, maka sya'nuhu adalah ta'lil, kenapa ini hukumnya haram, kenapa ini makruh, sebabnya gimana, ceritanya seperti apa, logikanya gimana, jalannya, kaidahnya apa yang dipakai, ini pakai kaidah apa, kok bisa sampai ke sini. Padahal ada pun tahu tentang tentang hukum masalah, maka itu min sya'ni ghairihi, adalah urusan selain thalibul ilm. Alladhi yuhbar, yang diberitahu tentang hukum satu masalah, yang diberi fatwa tentang hukum satu masalah. Fadhal Ustaz Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in bagi an yakuna inda talib ilmi hasilatun minal qawaid wal usuli allati yabni alaiha hatta ila su'ila an ayyi mas'alatin raddaha ila hadihil qaidatil ammati. لذلك أحث طلبة العلم على معرفة القواعد والأصول لأنها تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودا في القرآن الكريم وبعضها في السنة النبوية وبعضها في كلام الصحابة وبعضها في كلام الأئمة وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة. وما ذكر شيخنا رحمه الله من هذه القواعد كثير منها وارد في قواعد ابن رجب رحمه الله، ويمكن للإنسان أن يرجع إليها ليعرف ما يتفرع من هذه القواعد، ومن وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهو على خير. فمثلا قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه قاعدة أصلية، فكل مسألة ترد عليك يمكن أن تبنيها على هذا، وأنه إذا دار الأمر بين اتباع العسر أو اليسر فاتبع اليسر ما لم يمنع منه مانع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، نأخذ منها أن كل ما فيه حرج فإنه منتف شرعا. وكذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذه قاعدة في المحرمات، فكل المحرمات عند الضرورة تكون مباحة غير محرمة. نعم. Fayambagi maka maka sepatutnya ayakuna inda talibil ilm, seorang penuntut ilmu hasilah memiliki sejumlah kuaid, memiliki pemahaman tentang kuaid fiqhiyah, hasilah artinya mahsulah, sesuatu yang dihasilkan, fa'il bimana maf'ul, sesuatu yang bisa dia hasilkan, bisa dia dapatkan dari kuaid dan usul alati yabni alaiha, yang dia bisa membangun fikihnya di atas kaidah tersebut. Sehingga jika dia ditanya tentang satu masalah, dia kembalikan masalah tersebut kepada kaidah umum yang telah dia miliki. Oleh karena itu maka aku motivasi para penuntut ilmu untuk mengetahui, untuk belajar kaidah dan usul. Karena kaidah dan usul ini memiliki faedah tunami, mengembangkan mawahibahum, potensi mereka, mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan mereka dalam mengetahui hukum dan menentukan hukum. Wa tajma'alahum, dan mengumpulkan bagi mereka syawarid al-ilmi, ilmu yang tercerai-berai, ilmu yang nampaknya tercerai-berai. Bagi orang yang menguasai kuaid fikih akan tahu kalau ini sebenarnya tidak tercerai-berai namun punya kesamaan, sehingga hukumnya sama meskipun kayaknya masalahnya berbeda. Kemudian kaidah-kaidah fikih itu asalnya menjadi sebagiannya adalah ada dalam Al-Quran, sebagiannya asalnya adalah dari sunnah Nabi, sebagiannya berasal dari perkataan sahabat, sebagiannya lagi berasal dari perkataan imam, dan sebagian lagi diambil dari perkataan ulama yang di bawah imam madhab. Setelah imam madhab itu madhab arba'ah. Dan apa yang disebutkan oleh Guru kami rahimahullah dari kaidah-kaidah yang dari kitab ini, banyak diantaranya adalah terdapat dalam Qawaid Ibn Rajab rahimahullah. Itu merupakan buku paling besar dalam Qawaid Fiqhiyah dalam madhab Hambali, Qawaid Ibn Rajab. Dan ini adalah buku yang cukup sulit. Oleh karena itu saya saat di berupaya untuk memudahkan untuk para talibul ilm dengan beliau membuat ringkasan, ringkasan Qawaid Ibn Rajab. Maka mungkin bagi siapa saja untuk merujuk ke sana untuk mengetahui ma yatafara' min hadil qawaid, contoh-contoh kasus dari kaidah-kaidah. Maka contoh kasus yang berlaku padanya kaidah biasa disebut dengan furu', furu' kaidah, furu' kaidah. Misalnya darurat itu menyebabkan halalnya, mubahnya sesuatu yang haram. Contohnya apa saja? Contoh kasusnya apa saja? Nah, ini biasa disebut dengan sebutan furu'ul qa'idah. Maka siapa yang mau tahu contoh-contoh yang lebih banyak bisa membaca Qawaid Ibn Rajab. Di sana akan dijumpai contoh-contoh yang lebih banyak untuk masing-masing qa'idah. Maka siapa saja yang Allah berikan taufik azza wa jal liyajma syatatiha, untuk mengumpulkan berbagai tercerai-berainya masalah-masalah fikhiyah atau furu', fahuwa ala khairin, maka dia di atas kebaikan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka ini adalah kaidah yang sangat mendasar. Maka semua permasalahan yang taridu alaika, dari kata-kata waroda yang hidup, yang datang kepadamu, yang ditanyakan kepadamu, maka mungkin anda bangun hukum masalah tersebut ala hadza berdasarkan hal ini. Sehingga berdasarkan ayat ini, jika ada satu perkara itu berputar antara dua kemungkinan, mengambil yang sulit ataukah yang mudah, maka ambillah yang mudah. Mala yamna minhu mani, selama tidak ada faktor penghalang. Selama tidak ada faktor penghalang untuk mengambil yang mudah, maka ambillah yang mudah. Maka berdasarkan kaidah ini, saya Muslimin punya kaidah dalam masalah nahwu berkaitan dengan ikhtilaf para nahwu. Maka beliau katakan, mana yang lebih mudah, itulah yang lebih rajih. Jika ulama nahwu berselisih pendapat, ini begini ataukah itu begitu, mana yang lebih mudah, lebih simpel, mana yang lebih simpel, lebih mudah, maka itu yang lebih rajih. Mengapa? Karena enggak, selama tidak ada alasan untuk melarang mengambil yang mudah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, Allah tidaklah jadikan kesempitan dalam agama kalian. Maka kita ambil dari ayat ini, segala sesuatu yang mengandung kesempitan, maka itu satu hal yang tidak ada secara syariat. Demikian juga firman Allah, dan telah Allah rinci untuk kalian semua yang Allah haramkan. Maka sesuatu yang tidak terdapat dalil menunjukkan haramnya, itu menunjukkan adalah mubah, karena haram telah Allah rinci. Maka semua yang haram telah Allah jelaskan. Tidak ada penjelasan kalau itu haram, maka itu mubah, atau afwan dalam istilah sebagian ulama. Sebagian ulama membedakan antara afwan dan mubah. Yang namanya afwan adalah satu hal yang mubah karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan haramnya. Sedangkan mubah adalah perkara yang mubah karena terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu mubah. Ilamatuhitum ilaih, kecuali jika kalian terpaksa. Mungkin adalah kaidah tentang hal-hal yang haram. Maka semua yang haram ketika dalam kondisi darurat menjadi mubah, menjadi mubah dan tidak haram. Oh, Mas Agus. وكذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت وكذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فنأخذ من هذه الآية وما قبلها أن جميع المحظورات والمحرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا فدية ولا كفارة لأن الله نفى ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ونأخذ من قول الله تبارك وتعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم أن مكره على الشيء لا يؤاخذ به لأن قلبه لم يتعمده واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدا فعله من أجل الإكراه لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه وتارة يفعله اختيارا له من أجل الإكراه وبينهما فرق فمن العلماء من قال إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم بفعله وإذا فعله من أجل الإكراه واختاره فإنه يؤاخذ به والصواب أنه لا فرق وأن من أكره على شيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء عليه لأن الآية عامة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana, wairakam janganlah kau hukum kami karena apa yang kami lakukan karena lupa ataukah tidak sengaja. Ayat ini sebenarnya tidak bisa jadi dalil kalau semata-mata ayat, karena ini cuma doa, doa orang-orang yang beriman. Ayat ini bisa jadi dalil manakala ditambah dengan penjelasan Nabi di hadis Riwayat Muslim, bahasanya Allah mengomentari doa ini dengan mengatakan qad fa'altu, telah aku kabulkan, telah aku kabulkan. Seandainya tanpa qad fa'altu, maka berdalil dengan ayat di atas untuk mengatakan tidak ada hukuman untuk orang yang melakukan sesuatu karena lupa dan tidak sengaja, itu fihi nadhar, adalah pendalilan yang tidak tepat. Ini cuma doa, Allah kabulkan atau tidak? Ini baru kemudian berlaku kalau Allah kabulkan. Kalau tidak Allah kabulkan, ya tidak berlaku. Sehingga kalau berdalil dengan semata-mata ayat itu kurang tepat. Harus ditambah dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahasanya qad fa'al, bahasanya Allah telah mengabulkan doa tersebut. Demikian juga firman Allah Ta'ala, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, tidak ada bagi kalian dosa dalam apa yang kalian lakukan dengan tidak sengaja, walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tapi yang disengaja oleh hati kalian, itulah yang berdosa. Maka kita ambil dari ayat ini dan sebelumnya, bahasanya semua yang terlarang dan haram jika dilakukan karena dalam kondisi lupa ataukah tidak tahu, maka tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada dosa, tidak ada fidyah, tidak ada kafarah. Karena Allah telah meniadakan hal tersebut dengan mengatakan Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtona, dan Allah telah katakan qad fa'altu. Dan kita ambil dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakin mata'ammadat qulubukum, bahasanya orang yang mukrah, orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, dia tidaklah dihukum karena hatinya tidaklah sengaja melakukannya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang seandainya seorang itu melakukan sesuatu yang dipaksakan kepada seseorang, qasidan fi'lahu, dan dia bersengaja melakukan hal tersebut, qasidan fi'lahu min ajli al-ikrah, karena adanya pemaksaan. Li'an al-mukrah, karena orang yang dipaksa, terkadang dia melakukan hal yang dipaksakan dengan tujuan sekedar daf'anil ikrah, menghilangkan pemaksaan, menghilangkan pemaksaan tanpa ada keinginan hatinya untuk melakukannya. Ini semata-mata cuma mau menghilangkan pemaksaan, hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut sama sekali. Wa taratan yaf'aluhu ikhtiyaran, dan terkadang orang yang dipaksa itu melakukan sesuatu itu ikhtiaran lahu, dengan pilihan dia. Nah, dia memang bersengaja untuk melakukannya, hatinya bersengaja untuk melakukannya min ajalil ikrah, dikarenakan ada pemaksaan, wa bainahuma farqun, di antara dua hal tersebut terdapat perbedaan. Kalau taratannya falu ikhtiaran lahu min ajli ikrah, di antara sebelumnya faminal ulama, maka di antara ulama ada yang mengatakan jika seorang itu melakukan sesuatu daf'anil ikrah, karena mencegah pemaksaan, fala hukma li fi'lihi, maka tidak ada hukum bagi perbuatannya, tidak ada hukum bagi perbuatannya. Namun jika fa'alahu min ajli al-ikrah, dia melakukan hal tersebut karena adanya pemaksaan, waqtarahu, dan dialah yang memilih untuk melakukan hal tersebut, fa'innahu ya'akhad bihi, maka dia mendapatkan hukuman karenanya. Maka ulama yang membedakan, mereka menjelaskan hadis tentang masalah masuk neraka dengan lalat. Mereka katakan bahasanya, kenapa orang ini dipaksa? Orang ini dipaksa untuk memberikan sesaji dengan membunuh lalat, dia masuk neraka. Maka ulama yang membedakan antara dafanil ikrah dan min ajlil ikrah, mereka mengatakan karena orang ini membunuh lalat min ajlil ikrah, bukan dafanil ikrah, min ajlil ikrah, sehingga dia tetap masuk neraka. Karena dia bukan dafanil ikrah, namun min ajlil ikrah. Itu diantara penjelasan sebagian ulama tentang mengkompromikan hadis masuk neraka dengan lalat dengan dohir hadis yang menunjukkan kalau itu adalah pemaksaan. Penjelasan yang lain mengatakan bahasanya ini dipaksa namun masuk neraka, itu sebabnya adalah karena ini syariat umat sebelum kita. Kalau syariat umat sebelum kita, tidak boleh melakukan kekafiran meskipun dipaksa. Sedangkan yang dimaafkan itu khusus syariat Muhammad, sebagaimana dalam hadis Rufian ummati al-khata' wa nisyan wa mastukruhu alaihi, dihilangkan dari umatku. Mafhum mukhalafahnya tidak hilang untuk selain umatku, dosa karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa, maka dihilangkan dari umatku dosa karena yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan dengan karena lupa atau tidak sengaja dan dipaksa. Mafhum mukhalafahnya berarti tidak dihilangkan dari selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasoab, dan yang benar, pendapat yang benar, tidak ada beda antara orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu lalu dia melakukannya, baik dalam rangka mencegah pemaksaan ataukah dalam rangka adanya pemaksaan. Maka tidak ada hukuman apapun atas dirinya karena ayat yang bersifat umum. Ila man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran dan hatinya mantap dengan keimanan. Meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah kekafiran, namun berlaku untuk masalah-masalah yang lain dengan sisi pendalilan mafhum muwafaqah, atau dengan bahasa lain mimbabil aula. Jika dalam pemaksaan dalam masalah kekafiran saja dimaafkan, maka pemaksaan dalam masalah yang lain tentu lebih-lebih lagi. Putus sampainya saat kamu? Gimana? Abu Hasna. Abu Hasna. Fadal. Fadal Satria. هذه مقتطفات من خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قوله الحمد لله الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتقديم، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل، فلا أحد يستحقه إلا الله. وأيضا هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وإنعامه وإفضاله. نحمده جملة مؤكدة لمعنى الحمد لله، وهي تدل على الحدوث والتجدد. نستعينه نطلب منه الأونة، وحذف المستعان عليه لإفادة العموم yakni nasta'inuhu fi kulli syai'in. Nastaghfiruhu natlubu minhu al-maghfirata wal maghfiratu hiya sitrud dhunub sitrud dhanbi satrud dhanbi wal afwi anhu. Fa yujma'u bainal amrayni baina satrid dhunubi 'alal 'anil ibadi wa baina adamil mu'akhadati 'alayha. Wa natubu ilaihi hadhihi ghairu mawjudatin fi khutbatil hajati lakinni araha fi kalami katsirin minal ulama'i ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa ghairuhu. Nah. Hadhihi muqtatafat, ini potongan kutipan dari khutbatul hajah yang Nabi ajarkan pada umatnya. Ini dimaksud dengan khutbah dalam kata-kata khutbatul hajah artinya mukaddimah. Terkadang kita jumpai tulis mukaddimah kitab itu diberi judul khutbatul kitab. Khutbatul kitab. Maka khutbah di sini maknanya adalah mukaddimah. Mukaddimah yang dituntunkan untuk diucapkan sebelum menyampaikan satu hajat. Alhamdulillah, alhamdu wasful mahmud. Yang namanya alhamdu adalah mensifati sesuatu yang dipuji bil kamal dengan sifat-sifat sempurna. Dan hal ini dilakukan karena motivasi cinta dan pengagungan. Wallam dalam kalimat lillah maknanya adalah lil ikhtisas wal istihqaq. Untuk mengkhususkan dan al-istihqaq. Dan lam ikhtisas atau lam istihqaq itu sama dengan lamul milki. Cuma bedanya kalau lamul milki untuk sesuatu yang konkret. As-sayyaratu li Zaid. As-sayyaratu li Zaid. Maka lamnya namanya lam milki. Mobil ini miliknya Zaid. Ini lamnya namanya lam milki. Tapi kalau hadal miftah lil bab. Hadal miftah, al miftahu lil bab. Maka namanya lam ikhtisas. Karena pintu tidak memiliki. Dan kunci bukanlah sesuatu yang dimiliki. Maka alhamdulillah adalah sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang benda konkret yang dimiliki, maka disebut dengan lam ikhtisas. Kalau lillahi ma fis samawati wal ard, maka lamnya lam milki. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Alhamdulillah mutlak, maka pujian yang mutlak, yang sempurna adalah khusus untuk Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada satupun yang berhak mendapatkannya kecuali Allah. Wa aidan huwa mustahiqul hamdi. Dan Allah adalah zat yang berhak mendapatkan pujian karena dua hal. Yang pertama likamali sifatihi, dan yang kedua adalah wa in'amihi wa ifdalihi. Karena dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, dan karena dia memberikan nikmat dan karunia dan anugerah kepada kita. Dan itulah sebab manusia memuji manusia yang lain. Kita memuji manusia yang lain, pertama karena orang tersebut berjasa sama kita, maka kita puji. Masya Allah, dia adalah seorang yang dermawan, dia adalah seorang yang baik, dia seorang yang punya banyak peran dalam hidupku, dan seterusnya. Dan yang kedua, kita memuji orang lain karena orang tersebut punya sifat-sifat yang bagus, meskipun kita tidak kecipratan. Kita tidak kecipratan ada seorang yang pemberani, ada orang yang suka menolong, meskipun kita belum pernah mendapatkan pertolongan dia, kita akan katakan, Masya Allah, dia adalah seorang yang luar biasa. Maka itu dua motivasi manusia memberikan pujian pada manusia yang lain. Maka sering disampaikan oleh Syaikhul Uthaimin di banyak tempat, di kitab beliau, di ceramah-ceramah beliau, bahasanya Allah itu berhak untuk mendapatkan alhamdulillah karena dua hal ini. Karena dua hal ini, karena dia memiliki sifat-sifat sempurna dan karena dia adalah zat yang banyak memberikan nikmat. Dan ini juga yang banyak disampaikan oleh Syaikhul Uthaimin. Al-Badar kalau beliau memberikan syarat untuk alhamdulillah, maka beliau akan sering mengatakan bahasanya Allah berhak mendapatkan pujian karena dua faktor, karena dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna dan karena dia memberikan nikmat dan karunia-Nya. Meskipun boleh jadi kita katakan ada juga faktor-faktor yang lain yang karenanya Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian. Maka faktor-faktor yang lain disebutkan oleh Syaikh Shalal Al-Syekh di Sarah Wasitiyah. Maka siapa yang mau pengen tahu faktor-faktor apa yang lain yang menyebabkan Allah berhak dan layak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kita, ya bisa baca di Sarah Wasitiyah karya Syaikh Shalal Al-Syekh di bab kalimat alhamdulillah ketika menjelaskan perkataan Ibnu Taimiyah tentang alhamdulillah. Untuk alhamdulillah, rata-rata ulama yang kita baca buku-bukunya dan kita dengarkan penjelasannya mengatakan al di sini lil istighraqil jinsi, sehingga maknanya adalah segala puji milik Allah. Namun perlu diketahui bahasanya pada dasarnya ulama berselisih pendapat tentang al di alhamdulillah. Nah, tentang al di alhamdulillah, kalau tidak salah ada tiga pendapat tentang masalah ini. Apa al di situ? Mungkin di pertemuan yang akan datangkan saya bacakan khilaf ulama tentang masalah al di alhamdulillah. Ya, kalau umumnya ulama yang kita baca tulisannya atau kita dengar penjelasannya mengatakan alhamdulillah adalah jinsiyah li istighraqil jinsi, sehingga maknanya adalah semua atau segala puji itu milik Allah. Dan sebagian ulama merajihkan al di sini adalah al ahdiyah. Dan di antara ulama yang merajihkan al di sini adalah al ahdiyah adalah Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri. Kalau Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri ketika menjelaskan kata-kata alhamdulillah, dia mengatakan al di sini bukan jinsiyah, namun al di sini adalah ahdiyah. Karena ini adalah pujian yang bersifat khusus, yang pujian yang mengandung penghambaan, itu yang hanya boleh diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Adapun pujian kepada manusia, maka boleh saja memuji sama manusia. Maka jika alnya di sini al jinsiyah, maka bisa kemudian dimaknai bahasanya tidak boleh memberikan pujian pada orang. Karena alhamdulillah, maka kurang tepat kalau alnya adalah al jinsiyah. Lebih tepat kalau alnya adalah al ahdiyah, yaitu hamdun khas, pujian yang khusus, yaitu pujian penghambaan. Itulah yang hanya boleh lillah, hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian yang tidak bersifat penghambaan, maka sekedar mengucapkan nahmaduka atau kalimat semacam itu bukanlah kemusyrikan. Bukanlah kemusyrikan. Dan ulama yang merujukkan bahasanya al di alhamdulillah ni al ahdiyah, kalau kita lihat ya lahu kuwa, ada sisi pendapat sisi-sisi kuat dari pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Nahmatu, kita kami memujinya, ini adalah jumlah yang menguatkan untuk makna yang terkandung dalam alhamdulillah. Maka dia taukid bukan untuk lafaz namun taukid untuk makna. Wa yatatulu alal hudus wa tajaddud, dan ini menunjukkan al-hudus wa tajaddud. Inilah kaidah dalam ilmu balaghah. Di ilmu balaghah itu disampaikan terdapat perbedaan antara makna jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah itu adalah jumlah fi'liyah, tadulu alal hudus wa tajaddud. Sedangkan jumlah, jika itu jumlah adalah jumlah ismiyah, tadulu alal thubut. Kalau jumlah ismiyah itu menunjukkan sesuatu yang permanen. Sedangkan jika jumlah itu adalah jumlah fi'liyah, maka dia alal hudus wa tajaddud. Maka di situ kumpulkan antara jumlah ismiyah dalam kalimat alhamdulillah dan jumlah fi'liyah dalam kalimat nahmaduhu. Maka nahmadu di sini mengandung makna hudus wa tajaddud. Kita akan sering memuji Allah, bukan satu pujian yang cuma sekali yang kemudian baku ya, udah begitu saja. Namun pujian yang akan tajaddud, akan terus menerus. Sekarang memuji, besok memuji, besoknya lagi akan memuji. Nasta'inu, kami memohon pertolongan kepadanya. Itu kami minta awal pertolongan dari Allah. Untuk apa? Pertolongan untuk apa? Di sini dibuang musta'an alaih. Kita minta tolong untuk masalah apa? Tidak dijelaskan. Dan ini li'ifadatil umum, menunjukkan makna umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Sa'di di Qawaidul Hisan, beliau sampaikan bahasanya hadzul ma'mul yufidul umum. Sasaran fi'il itu tidak disebutkan, maka dia menghasilkan makna umum. Maka kita cuma nasta'inuh, minta tolong kepadanya. Dalam hal apa tidak disebutkan, maka itu mengandung makna umum. Nastaghfiruhu, kami memohon ampunan padanya. Artinya kami meminta maghfirah dari Allah, dan maghfirah adalah ditutupinya dosa dan dimaafkan. Maka maghfirah itu mengumpulkan dua, mengandung dua hal: tertutupnya dosa, tertutupi anil ibad sehingga orang tidak tahu, kemudian ada mulmu'akhata alaiha, dan tidak ada hukuman dari Allah atas hal tersebut. Maka bukan hanya sekadar al-afu. Yang namanya maghfirah bukan hanya sekadar al-afu, namun juga mengandung makna satu dzunub. Karena maghfirah diambil dari kata-kata mighfar. Mighfar adalah penutup kepala, pasangan baju besi. Ya, dia punya fungsi untuk menutupi kepala dan melindungi kepala. Fungsinya dua, mighfar itu menutupi kepala dan melindungi kepala. Menutupi kepala, maka maghfirah itu satu dzunub, melindungi kepala dari keburukan. Dan keburukan dari dosa adalah hukuman. Wa natubu ilaih, natubu, kalimat ini tidaklah ada dalam khutbatul hajah. Akan tapi aku lihat kalimat ini diucapkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan lainnya. Di catatan kaki di Sahal Mumti, Sayyid Muslimin mengatakan, fa in zada al insan fala ba'sa. Maka jika seorang itu menambahi, memberikan tambahan dengan kalimat semacam natubu ilaih, maka ini tidaklah mengapa, namun jika dibuang itu yang lebih baik, akan mencocoki hadis. Dan sebagian memberikan tambahan dengan nastahdihi, artinya kami minta hidayah kepadanya. Ini juga tidak ada dalam khutbatul hajah, akan tapi sebagian ulama menyebutkannya. Maka kesimpulannya al-amru fi hadza wasi', dalam masalah ini ada kelonggaran. Dalam masalah ini terdapat kelonggaran. Allah Ta'ala alam sisi longgarnya adalah karena di mukaddimah diperintahkan untuk dituntunkan untuk memberikan pujian pada Allah, dan pujian pada Allah bebas alam puasa. Menjadi sunnah Nabi ketika membuka khutbahnya adalah dengan memuji Allah, dan bentuk pujiannya sirahnya bebas. Karena sirahnya bebas, maka mau bacaan dari Nabi kemudian ditambahi, maka tidak mengapa. tempatnya. Demikian yang kita bisa baca kesempatan pertemuan pertama kali ini. Allahumma alim nama yang fa'ulam fa'anabim ma'alam tanawa zinna idna wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam salam wa rada'wan anil alhamdulillahi wa bila alam. Ikin mampu sedih lah.